bersyukur pada Allah kita pada malam hari ini bisa mengikuti aktivitas yang insya Allah sangat berarti dalam kehidupan kita. Aktivitas yang kita selenggarakan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas baik itu syakhsiyah kita, kepribadian kita maupun aktivitas yang akan bisa meningkatkan kualitas kita secara umum dalam materi-materi atau pembahasan yang tadi sudah disampaikan. Kita telah mendapatkan banyak hal mulai dari pembahasan akidah, kemudian pembahasan tentang syakhsiyah, bagaimana kepribadian Islam seharusnya dimiliki oleh setiap para pengemban dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi atau kajian berikutnya tentang syariah Islam. Ada beberapa isu menarik, ada beberapa isu penting yang ini seringkali menjadi titik krusial bagi kita, terutama ketika kita bicara tentang syariat Islam. Karena itu beberapa isu yang krusial atau sering dimunculkan terutama oleh mereka yang anti syariah, nanti coba akan kita bahas satu persatu di dalam sesi ini. Karena itu beberapa materi atau rangkaian materi yang nanti akan saya sampaikan meliputi definisi pertama dari segi bahasa apa itu syariah, kemudian menurut istilah para fuqaha, kemudian cakupan wilayah syariah termasuk perbedaan antara syariah dan fikih yang seringkali juga menjadi isu yang cukup menarik, paling tidak karena ini yang sering dikecam atau sering dicoba untuk dipelintir sedemikian rupa sehingga umat kemudian akhirnya lupa dan akhirnya mereka menjauhi hal-hal yang sebenarnya wajib untuk mereka terapkan dengan alasan bahwa itu adalah persoalan yang sifatnya khilafiyah dan begitu seterusnya. Termasuk kemudian terkait dengan mengapa kita harus terikat dengan syariah dan hal lain yang juga nanti akan saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini, termasuk diantaranya adalah subjek dan objek penerapan syariah, karena ini semuanya adalah merupakan perkara yang sangat penting secara umum terkait dengan pemahaman syariah. Materi ini penting untuk kita kuasai. Pertama, kita adalah sebagai pengemban dakwah, kita sebagai orang yang mendedikasikan diri kita sebagai mubalig, sebagai da'i, sebagai khatib dan seterusnya. Pada dasarnya kita adalah para pengemban dakwah yang menyampaikan seruan Islam, menyampaikan pemikiran Islam, pandangan hukum-hukum Islam, dan ini menisayakan kita, mengharuskan kita agar kemudian kita mau ataukah tidak bisa paling tidak menyiapkan bekal untuk diri kita dan pada akhirnya kemudian kita bisa membawa umat sesuai dengan cita-cita yang telah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah poin penting yang saya kira penting untuk saya kemukakan di dalam kesempatan kali ini. Bapak dan saya sekalian, menurut bahasa syariah itu, kalau kita rujuk pada kamus Lisanul Arab misalnya, Ibnu Mandzur menyatakan syariah itu maknanya adalah masyr al-ma, yaitu sumber air. Hanya saja disebut syariah dalam pengertian seperti itu kalau sumber airnya tadi itu sifatnya melimpah, bukan yang kecil. Karena itu kalau kita bicara dalam konteks bahasa ini, istilah syariah itu biasanya juga identik dengan sesuatu yang bukan hanya satu ya, tapi banyak hukum, banyak sumber, banyak hal yang kita bisa timba dari situ. Ya, tempat menimba air, tempat mengambil air, itulah makna syariah menurut bahasa. Ar-Razi, Imam Ar-Razi di dalam kitab Mukhtar Sihah, beliau menyatakan kata syara'ah, ya, syara'ah itu maknanya adalah nahaja, sama dengan nahaja. Nahaja atau audoha atau bayana. Jadi kalau nahaja artinya menempuh, audoha menjelaskan, bayana sama juga ya, bayana al-masalik atau bayana torik, itu maknanya juga menunjukkan atau menjelaskan jalan. Ini pengertian menurut bahasa. Nah karena itu kalau kita kembali kepada konteks syariah secara bahasa, selain dia bisa berarti sumber air yang memang dari sana kita menimba air tadi, atau kita juga bisa mengatakan bahwa syariah menurut bahasa itu adalah jalan yang kita tuju, atau kalau dalam bahasa lain disebut dengan asyariah ya tariqah al-masluqah, jadi jalan yang dilalui, itu syariah. Nah karena itu kalau kita bicara dalam konteks syariah secara bahasa, ya maknanya tidak jauh dari konteks tadi, tidak jauh dari konteks jalan, tidak jauh dari konteks sumber, tidak jauh dari konteks tuntunan, tidak jauh dari konteks metode, itu syariah. Juga kadang-kadang ada yang mengartikan syariah itu sebagai at-tariqah, ya, at-tariqah. Nah pada konteks ini pengertian syariah itu sama dengan kata sunnah menurut bahasa, ya, as-sunnah bima'an at-tariqah, atau as-sunnah bima'an al-manhaj, as-sunnah bima'an al-madhab, as-sunnah bima'na atau as-syariah dalam pengertian tadi itu bima'na madhab dan seterusnya. Ini makna-makna bahasa yang sejatinya hampir mirip atau berdekatan maknanya. Imam Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat, beliau mengatakan as-syariah itu bisa berarti madhab, ya seperti yang saya sebutkan tadi, atau tariqah mustaqimah, jalan yang lurus. Ya, madhab berarti tempat kita apa namanya mengikuti jalan, atau tempat kita mengambil jalan. Nah, ini pengertian syariah menurut Al-Jurjani. Jadi dalam konteks bahasa seperti ini berarti makna syariah itu memang sangat dekat sekali dengan pengertian fikih. Ya, makna syariah dekat sekali dengan pengertian fikih, meskipun fikih dalam konteks yang saya maksud tadi adalah menurut istilah. Sekalipun fikih dalam konteks bahasa itu maknanya adalah al-ilmu wal faham. Ya, ini. Nah, ini pengertian syariah menurut bahasa. Lalu bagaimana pengertian syariah menurut istilah para fuqaha? Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' ila Ahkamil Quran itu beliau menjelaskan syariah itu adalah ad-din. Ya, agama yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Ini menurut Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam kitab Al-Jami' ila Ahkamil Quran. Kemudian Muhammad Syaltut di dalam kitab Al-Aqidah Syariah, jadi Al-Islam Aqidatan wa Syariatan, itu beliau menjelaskan mana syariah itu sebagai an-nidham, ya, an-nidham alladhi anjalallah ala Sayyidina Muhammad, ya, liyunaddima bi'ala qatal insan birabbihi wa bi ghairihi wa bi nafsihi. Jadi syariah itu adalah sistem yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya, untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, itu syariah. Maka dalam konteks pengertian menurut Mahmud Syaltut ini dan juga Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitab Ad-Dirasah Al-Islamiyah, itu beliau menyebutkan bahwa syariah dalam konteks ini berarti meliputi seluruh cabang ajaran Islam, mulai dari akidah maupun hukum syara, itu berarti masuk di dalam lingkup syariah tadi, ya, masuk dalam lingkup syariah tadi. Sehingga syariah bukan saja mencakup pembahasan tentang hukum syara, tetapi di sana ada juga pembahasan yang terkait dengan akidah. Itu menurut pengertian Muhammad Syaltut tadi, atau menurut pengertian dari Dr. Abdul Karim Zaidan. Nah karena itu kalau kita lihat dalam konteks tadi, ya, dalam konteks tadi, maka kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita melihat dari definisi atau batasan yang dipakai oleh para ulama, baik itu usul maupun yang lain, tentang batasan syariah tadi seperti itu, maka lalu apa bedanya syariah dengan fikih? Ya, apa bedanya syariah dengan fikih? Karena seringkali begini, orang-orang liberal itu kan mereka seringkali mengatakan, loh, kalau syariah itu fix, tetap, tidak berubah, mutlak, Kalau fikih itu dia relatif, nisbi, debatable, ya, itu yang seringkali mereka katakan. Nah, pertanyaannya, benarkah fikih itu selalu identik dengan debatable, sedangkan syariah itu identik dengan qat'i atau sesuatu yang istilahnya fix? Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang harus kita mengerti adalah, kalau tadi kita sudah jelaskan apa itu syariah, maka berikutnya yang harus kita pahami adalah apa itu fikih. Menurut bahasa, al-fikhu bimakna al-ilmu wal-fahm, ya, yaitu ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Itu menurut bahasa. Makna fikih itu maknanya adalah ilmu dan faham, menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, kalau kita bicara dalam konteks fikih, itu adalah al-ilmu, ya, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, hukum, ilmu tentang sejumlah hukum syara', al-mustambata min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu tentang sejumlah hukum syara' yang digali dari dalil-dalil yang sifatnya kasuistik, kasus, case by case, kasus per kasus. Itu fikih. Jadi misalnya kalau kita bicara fikih, itu berarti kita bicara tentang sejumlah hukum, bukan bicara satu hukum. Karena itu ada kitab Kitabul Fiqh, ya, dan orang itu disebut fuqaha itu kalau menguasai banyak hukum. Kalau dia hanya menguasai satu hukum tidak disebut fuqaha. Dia disebut ahli fikih kalau menguasai banyak hukum. Karena definisi dari fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam, bukan al-ilmu bil hukum. Ya, al-ilmu bil ahkam. Ilmu tentang sejumlah hukum, bukan hanya ilmu tentang hukum, satu hukum. Ya, ilmu tentang satu hukum itu tidak disebut, belum disebut fikih. Tapi disebut fikih itu kalau ilmu itu meliputi sejumlah atau beberapa hukum, nah, itu baru disebut fikih. Makanya tadi saya katakan, orang itu disebut fuqaha kalau dia menguasai banyak hukum. Orang itu disebut faqih kalau dia menguasai banyak hukum. Dan belum disebut faqih kalau dia hanya menguasai satu hukum. Ini menurut istilah. Nah, kalau kita bicara dalam konteks istilah, karena fikih itu maknanya adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-mustambata min adillati at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum yang hukum itu digali dari dalil kasus per kasus. Contohnya misalnya dalil kasus per kasus itu kalau kita bicara tentang hukum wajibnya sholat. Jadi kalau kita bicara dalam konteks kitab fikih, di dalam kitab fikih itu kita menemukan ada hukum tentang taharah. Ya, hukum tentang taharah. Mulai dari bab tentang air, babul miyah, ya, sampai kemudian pembagian air, apakah itu mutlak, musta'mal, mutanajis dan seterusnya, ya. Sampai kemudian bagaimana caranya menggunakan air, ya, termasuk apakah air itu nanti dipakai untuk wudu ataukah dipakai untuk mandi. Kalau tidak ada air nanti menggunakan apa dan sebenarnya ini diantara pembahasan tentang hukum taharah. Nah, kemudian selain itu, ya, kita membahas hukum misalnya tentang ibadat, ya, ahkam al-ibadah. Nah, sebut saja misalnya kita bicara tentang hukum, katakanlah air, ya, air laut itu suci, mensucikan misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wattahuru ma'hu, ya, jadi air laut itu adalah air yang tahuru ma'hu, airnya suci. Ya. Airnya suci itu adalah dalil tafsili, dalil kasus yang menunjukkan bahwa air laut itu hukumnya suci dan mensucikan. Bisa kita gunakan untuk berwudu, bisa gunakan untuk mandi, ya, dan bersuci yang lainnya. Ini yang disebut dengan dalil tafsili, dalil kasus tentang bersuci dengan menggunakan air tadi, khususnya air laut. Contoh lagi misalnya ketika kita bicara tentang hukum sholat, tentang sholat itu hukumnya wajib. Apa dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu hukumnya wajib? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat, misalnya. Di sana ada perintah aqimus sholat. Kata aqimus sholat itu adalah khitab, seruan dari Allah kepada umat manusia, umat Islam maksud saya, ya, agar mereka mendirikan sholat. Nah, khitab aqimus sholat itu adalah khitab yang menunjukkan bahwa hukum sholat tadi itu wajib. Apa dasarnya? Selain ayat ini berupa perintah, juga ada kecaman bagi siapa saja meninggalkan perintah ini. Misalnya ada ayat yang lain di dalam Al-Quran mengatakan masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyeret kalian ke neraka saqar? Maka mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak melakukan sholat. Nah, ini contoh dalil tafsili, dalil kasus per kasus terkait dengan hukum wajibnya amalan tertentu. Ketika kita bicara tentang fikih, berarti kita bicara hukum, ilmu tentang hukum. Ya, banyak hukum yang digali dari dalil kasus per kasusnya. Itu bicara fikih. Karena itu kitab fikih adalah kitab yang mengandung sejumlah hukum. Di dalamnya bukan hanya hukum, tetapi di dalamnya juga ada dalil yang digunakan untuk menggali hukum tadi. Nah, inilah fikih. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah kitab fikih itu hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah hukum yang qat'i saja? Jawabnya tidak. Kasus sholat tadi misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aqimush shalah, dirikanlah sholat. Perintah aqimush shalah ini adalah hukum yang qat'i, yang tidak ada ikhtilaf. Tetapi kalau kita bicara tentang rukun sholat, misalnya contoh lagi, Al-Quran mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ini tentang dalil wajibnya wudu. Ya, tentang dalil wajibnya wudu. Idza qumtum ila sholati, jika kalian mau pergi mau mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ya. Kemudian wa aydiyakum, tangan kalian ila al-marafiqi, sampai ke siku-siku. Famsahu bi ru'usikum, dan kemudian usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian. Ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. Dalil ini adalah dalil yang menjelaskan tentang wajibnya wudu. Ketika kita bicara bahwa hukum wudu itu wajib, itu qat'i. Tetapi ketika kita bicara tentang rukunnya wudu, itu ada ikhtilaf. Karena itu Imam Syafi'i berbeda dengan imam yang lain tentang penentuan rukun. Imam Syafi'i mengatakan rukun wudu itu ada 6. Pertama, harus niat. Ya. Kemudian yang kedua, membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala. Ya. Kemudian membasuh dua mata kaki. Dan kemudian yang terakhir, yang tidak disebutkan di dalam ayat ini, termasuk niat tadi tidak disebutkan di dalam ayat ini. Jadi ayat ini hanya menyebutkan 4 sebenarnya. Lalu dari mana Imam Syafi'i memasukkan niat sebagai rukun? Kemudian yang terakhir, rukun yang ke-6, Imam Syafi'i memasukkan tartib sebagai rukun. Dari mana Imam Syafi'i memasukkan itu? Nah, Imam Syafi'i berargumen, pertama tentang niat, karena ini adalah amal, masuk dalam kategori perbuatan. Ya, bukan masuk dalam kategori tasarruf, maka berlakulah hadis innamal amalu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa. Itu alasan Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i secara umum. Karena itu niat masuk di situ. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah yang berkaitan dengan tertib yang tidak disebutkan di dalam dalil tadi. Dari mana Imam Syafi'i memasukkan tertib di dalam rukun? Imam Syafi'i berargumen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan wudu dengan cara tanpa urut, dimulai dari membasuh, ya, dimulai dari membasuh muka, wajah, siku, tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki, dan itu dilakukan terus-menerus begitu. Tidak pernah Rasulullah suatu ketika misalnya melakukan kemudian tidak urut. Apa artinya ini? Imam Syafi'i berkesimpulan, kalau perbuatan itu dilakukan Rasulullah secara terus-menerus dan tidak pernah ditinggalkan, itu menjadi qarinah. Ya, yang disebut dengan qarinah mudawamah. Artinya qarinah yang menunjukkan kontinuitas. Jadi kalau ini dilakukan secara terus-menerus, maka dari situ menjadi dalil. Karena tidak mungkin Rasulullah melakukan perbuatan terus-menerus, kecuali perbuatan itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau perbuatan ini dilakukan terus menerus oleh Rasulullah, berarti hukum perbuatan tadi adalah apa? Wajib. Nah, inilah argumentasi yang dipakai oleh Imam Syafi'i untuk menetapkan bahwa tartib itu hukumnya adalah wajib dan menjadi bagian dari rukun dari wudu. Nah, ini contoh bagaimana cara para ulama beristimbat atau menggali hukum. Ya, ini. Nah, inilah contoh bagaimana kalau kita bicara tentang fikih. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kasus wudu tadi itu semuanya qot'i? Tidak. Dalil wajibnya wudu, bahwa wudu itu wajib, qot'i, tidak ada ikhtilaf. Tetapi tentang rukunnya wudu ada ikhtilaf. Tentang syaratnya wudu ada ikhtilaf. Nah, padahal kalau kita bicara ini adalah bagian dari fikih. Jadi kalau begitu fikih itu ada yang qat'i, ada yang dhanni, ada yang tidak ikhtilaf, ada yang muttafaq alaih, dan ada yang mukhtalaf. Nah, itu. Jadi kesimpulannya salah kalau ada orang yang mengatakan, oh ini kan masalah fikih, yang seolah-olah kalau fikih itu maka identik dengan ikhtilaf. Keliru. Jadi fikih itu keliru kalau diidentikan sebagai al-ahkam al-muhtalafah, hukum-hukum yang diperselisihkan. Bahwa fikih di dalamnya memang ada ara al-madhahib, pendapat madhab, iya. Tetapi keliru kalau kemudian dikatakan bahwa fikih identik dengan ikhtilaf. Nah ini, ya. Nah karena itu, kalau kemudian ada yang mengatakan, oh ini kan fikih, yang kemudian maksudnya adalah ikhtilaf. Ini kan, kalau itu kan bukan syariah. Syariah ini perkara yang qat'i. Ini keliru. Ya. Penggambaran seperti ini keliru. Ya. Nah karena itu kalau kemudian mengidentikan fikih dengan ikhtilaf, nanti banyak hukum qat'i itu dipersoalkan. Iya kan? Hukum wajibnya sholat dipersoalkan, hukum wajibnya wudu dipersoalkan, hukum wajibnya jihad dipersoalkan, hukum wajibnya dakwah dipersoalkan, hukum wajibnya menegakkan syariah dipersoalkan, hukum wajibnya menegakkan imamah dipersoalkan. Padahal ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya masuk dalam kategori tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Atau perkara yang masuk dalam kategori ma'lumun minad-dini bid-darurah. Ya, ini. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang syariah, syariah adalah hukum Allah yang berlaku pada benda dan perbuatan manusia. Fikih di dalamnya juga membahas itu. Di sana juga ada hukum yang menyangkut soal benda, di sana juga ada hukum yang menyangkut soal perbuatan. Jadi kalau kita bicara tentang hukum emas dan perak di dalam kitab fikih, kita bicara tentang misalnya hukum khamar, kita bicara tentang hukum haramnya anjing, kita bicara dengan tentang hukum haramnya babi, itu adalah pembahasan yang juga dibahas di dalam kitab-kitab fikih, ya. Meskipun tentang perkara itu, ya, mereka juga berbeda dari segi argumentasi atau dalil yang mereka kemukakan. Itu soal ijtihad. Tapi bahwa fikih di dalamnya juga bukan hanya sekedar membahas hukum perbuatan, tapi di sana juga ada benda, itu iya. Sebagaimana pembahasan tentang syariah. Nah, fikih dan syariah itu kesimpulannya sama-sama digali dari dalil-dalil syar'i, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Jadi kan kalau kita bicara tentang syariah dan fikih, maka keduanya itu sama. Dalam konteks bahwa dua-duanya membahas tentang hukum syariah. Kalau kita bicara tentang hukum syariah, berarti dua-duanya membahas tentang hukum yang sama-sama digali dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Gitu. Ya. Nah, ini terkait dengan masalah dasarnya. Jadi karena itu fikih itu sebenarnya bagian dari syariah. Ya, di dalam fikih ada yang qat'i dan dhanni, demikian juga di dalam syariah. Ya. Hukum juga ada yang qat'i dan ada yang dhanni. Kalau kita masuk dalam konteks syariah tadi itu sebagai keseluruhan, di dalamnya ada yang menyangkut soal akidah dan sebagainya, maka fikih menjadi salah satu bagian di dalamnya. Para ulama dahulu ya, sebelum mereka membuat klasifikasi tentang istilah, mereka seringkali menggunakan kata fikih itu juga menyebut untuk menyebut akidah. Misalnya Imam Abu Hanifah menulis kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Imam Syafi'i juga punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Itu adalah kitab fikih yang membahas tentang akidah. Kemudian ada kitab fikih yang meskipun ini tidak disebut sebagai Fiqhul Asghar, tapi kemudian dikenal dengan istilah fikih. Fikih yang kemudian berkembang pada zaman kita, yang kemudian lebih populer dengan kitab atau ilmu yang membahas tentang hukum-hukum tadi. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang fikih, maka fikih itu bagian saja dari syariah. Ya, di mana syariah ini meliputi baik itu pembahasan akidah dan juga pembahasan tentang hukum-hukum syariah yang lain. Tetapi secara umum, ya dua-duanya ini membahas ya perkara yang apa namanya masuk dalam ruang lingkup yang besar, dan dua-duanya ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang tidak perlu atau tidak boleh dipersoalkan. Kita teruskan berikutnya. Ini masih terkait dengan ruang lingkup tadi. Ya. Kalau kita dudukkan dalam konteks ruang lingkup yang pertama tadi, maka kategori lain, ini syariah sebagai ajaran atau Islam itu sebagai syariah ya itu sendiri, maka kita akan menemukan bahwa di dalam Islam atau syariat Islam itu nanti ada dua kategori ya. Ada yang terkait dengan spiritualisme atau ruhiyah, dan ada yang terkait dengan view of life atau ideologi atau sia-sia kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, dalam masalah yang terkait dengan masalah ruhiyah atau spiritualisme ya, di sana diatur perkara-perkara menyangkut soal ritual, ada ibadah. Ini kenapa saya perlu bahas ini? Karena berikutnya nanti kita bisa membandingkan. Ya, kita bisa membandingkan. Persoalan yang terkait dengan sekularisme itu sebenarnya di sini. Kalau kita bicara dalam konteks sekularisme atau sekularisasi itu sebenarnya di sini. Karena itu ini penting untuk saya kemukakan. Ya, selain ruang lingkup tadi, maka ini juga penting saya kemukakan. Kemudian kalau kita bicara dalam konteks spiritualisme atau ruhiyah, Islam dalam konteks ruhiyah, ya, maka di sana selain ibadah, ada masalah pahala dan dosa, ada masalah akhlak, itu masalah ruhiyah, masalah spiritualisme. Nah, perbandingannya terkait dengan spiritualisme itu, di satu sebelah kiri tadi ada Islam, di sebelah kanan itu ada kufur. Perbandingannya adalah dengan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain-lain tadi itu masuk dalam lingkup. Kalau kita bicara dalam konteks syariah, kita bicara dalam konteks ajaran, kita bicara dalam konteks agama, itu masuk dalam wilayah ruhiyah, ya, spiritualisme. Dengan kata lain, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan sebagainya, itu hanya melingkupi ajarannya itu, yaitu ibadah, ada pahala dosa yang mereka bahas, kemudian masalah akhlak atau moral. Itu saja yang ada di dalam agama mereka. Tetapi kalau kita bertanya kepada mereka tentang hukum ekonomi, politik, sosial budaya, sanksi dan sebagainya, mereka tidak ada. Kenapa? Karena politik ekonomi, sosial budaya, hukum dan lain-lain itu masuk dalam kategori yang kedua, yaitu cakupan yang disebut dengan sia-sia atau view of life atau ideologi. Dan itu kalau perbandingannya, kalau di sini Islam itu membahas tadi, maka perbandingannya ideologi-ideologi kufur itu, di sana ada kapitalisme, ada sosialisme. Ya. Nah, karena itu, ya, kalau kita bicara dalam konteks sekularisme tadi, itu sebenarnya terjadi pemisahan antara yang di atas dan yang kedua, yang di bawahnya tadi. Makanya kalau di dalam Injil Matius itu kan disebutkan, ya, dak mali kaisar li kaisar wa mali lillah. Berikan apa menjadi hak kaisar kepada kaisar dan apa yang menjadi hak Tuhan kepada Tuhan. Apa maksudnya? Apa menjadi hak Tuhan kepada, diserahkan kepada Tuhan itu urusan spiritualisme, ritualisme, urusan yang terkait dengan ruhiyah, itu urusan Tuhan. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Itu syariah, itu agama, itu ajaran yang terkait dengan spiritualisme atau ritualisme. Tapi ketika kita bicara dalam konteks tuntunan hidup atau syariat dalam kaitannya dengan masalah politik, masalah kehidupan, masalah ideologi, maka ini tidak boleh mereka campuri. Nah inilah yang saya katakan tadi, dalam Injil Matius disusulkan apa menjadi hak Kaisar pada Kaisar. Serahkanlah pada Kaisar, itu urusan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan sebagainya tadi. Nah ini poin berikutnya. Nah karena itu kalau kita lihat sekularisasi itu ya pemisahan ini sebenarnya. Nah Islam tidak mengenal sekularisasi. Kenapa? Karena Islam memiliki dua-duanya, spiritualisme, ritualisme, dan juga view of life atau ideologi. Jadi Islam itu ideologi, Islam itu pandangan hidup, Islam itu ajaran yang mengatur soal kehidupan dan juga mengatur soal akhirat. Maka doa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, itu dua-duanya kita ingin hasanah. Di dunia kita hasanah, di akhirat kita juga hasanah. Untuk mendapatkan di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah, mutlak kita harus gunakan Islam di dunia dan juga di akhirat. Ini. Kemudian yang ketiga, ini juga pembahasan yang lain. Ketika kita bicara Islam dalam konteks ideologi, seringkali kan kita tidak bisa menjawab. Ketika tunjukkan buktinya, kalau Islam itu sebagai pandangan hidup, kalau Islam itu mampu menyelesaikan persoalan kehidupan. Banyak anak-anak pesantren yang kemudian akhirnya mereka ketika masuk di IAIN, mereka lari dari Islam masuk ke lingkaran sosialis atau menjadi liberal. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan ini. Mereka tidak menemukan ini. Seolah-olah Islam itu hanyalah apa yang mereka pelajari di pesantren. Satu titik lemah yang saya ingin tunjukkan, kajian-kajian kita di pesantren itu memang tidak menyentuh pada aspek ya yang praktikal dalam kehidupan kita, khususnya untuk menjawab tantangan-tantangan yang mutakhir. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita mempelajari hukum fikih, di sana ada hukum ibadah, kemudian hukum yang terkait dengan masalah muamalah, itu pun muamalahnya kemudian yang terjadi dengan yang dipelajari berbeda. Belum lagi kalau kita bicara soal hudud wal jinayat tidak ada. Kemudian bicara soal jihad juga tidak ada. Bicara soal paling yang berlaku munakat saja, karena ini sudah menyangkut soal sah dan tidaknya pernikahan, talak, ya, dan begitu seterusnya. Ini yang terjadi. Tapi di luar itu tidak ada hukum-hukum tadi yang kemudian seolah-olah penting untuk kita bahas. Membahas saja itu dianggap tidak penting, apalagi kemudian mempraktekkan atau memperjuangkan. Ya, nah ini persoalannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi faktor sekularisasi itu. Jadi faktor sekularisasi. Nah, kenapa terjadi sekularisasi? Karena ya dianggap Islam itu tidak bisa atau tidak boleh untuk mengatur urusan yang berkaitan dengan kehidupan, sebagaimana dahulu orang Kristen pernah diminta oleh para katakanlah teknokrat atau para filsuf mereka untuk tidak campur tangan ya dalam urusan kehidupan. Nah ini juga diberlakukan kepada orang-orang Islam atau kepada Islam. Nah ini yang keliru besar. Nah karena itu untuk menjawab tadi, maka selain ruang lingkup yang pertama, kemudian pembahasan yang kedua tadi, poin yang ketiga ini penting untuk saya kemukakan. Ini untuk menjawab, karena begini, ini juga problemnya ada dua menurut saya. Pertama, untuk orang-orang Islam atau generasi Islam yang belajar dari pesantren, mereka tidak menemukan gambaran Islam seperti itu, akhirnya kemudian mereka mencari ideologi yang lain. Mereka lari ke sosialis, maka akhirnya masuk ke Forkot, masuk ke yang lain-lain. Ini, menjadi aktivis-aktivis kiri. Atau kalau tidak mereka menjadi liberal, itu satu pilihan mereka. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, ketika kita memilih berjuang untuk Islam, katakanlah misalnya saudara-saudara kita yang misalnya mereka sekarang getol ingin memperjuangkan penerapan syariat Islam, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya memperjuangkan syariat Islam itu, apakah Islam itu mengajarkan metodenya atau tidak. Seolah-olah ya, Islam itu tidak memberikan metode baku untuk menerapkan syariat Islam tadi. Nah disinilah kemudian akhirnya muncul istilah. Ada istilah Islam substantif, ada Islam apa namanya kulit atau apalah istilah mereka. Nah ini juga merupakan kekeliruan yang kedua. Ya, karena tidak jelasnya gambaran mereka tentang fakta Islam yang seharusnya mereka kuasai, akibatnya kemudian ketika ada semangat untuk menerapkan Islam, mereka tidak tahu bagaimana metode untuk menerapkan Islam tadi. Nah, disinilah pentingnya pembahasan tentang ini. Karena itu dalam kerangka global saya ingin klasifikasikan Islam atau syariah Islam dalam konteks ini itu saya bagi menjadi dua. Pertama pada tataran yang kita sebut sebagai thoughts atau fikrah, dan yang kedua itu kita sebut sebagai methods atau tariqah. Ya, ini dua hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada perbedaan dari segi ciri, baik itu terkait dengan ciri hukumnya, ya, maupun sifat-sifat yang melekat pada hukum itu. Dalam kaitannya dengan gagasan atau fikrah Islam, kalau kita bicara dalam konteks lingkup syariah tadi itu, ya, di dalamnya ada akidah, maka di sana ada gagasan. Gagasan itu, ada ide itu meliputi akidah Islam, ada iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, juga qada dan qadar. Ini gagasan. Ya. Yang kedua, selain akidah, Islam itu juga memiliki problem solving. Artinya ada masalah, ada solusinya. Jadi tidak berarti ada, ini yang saya katakan tadi, ada masalah, Islam seolah-olah tidak menurunkan solusi. Atau dengan kata lain dihantam apa namanya pakai kaidah al-ashlu fil asyli baha. Ini yang sering kali dipakai oleh teman-teman kita yang ada di parlemen. Ya, alasannya ini kan perkara yang menyangkut soal masalah dunia. Ya, dalam masalah ibadah kita harus terikat, tapi dalam masalah dunia kan bebas. Ini kata mereka. Maka mereka menggunakan kaidah al-ashlu fil asyli baha. Hukum benda itu mubah, termasuk di dalamnya adalah menyangkut soal dunia, kata mereka. Ini keliru besar. Seharusnya ketika kita bicara dalam kaitannya dengan perbuatan, kaidahnya itu bukan al-aslu fil asya. Kaidahnya adalah al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariah. Itu mestinya. Ya, yang harus kita pegang. Ini. Kita kembali kepada pembahasan bahwa syariat Islam atau Islam ini sebagai view of life atau pandangan hidup atau pandangan terkait dengan kehidupan, ya, seperti yang tadi sudah kita singgung bahwa Islam itu bukan hanya, atau syariat Islam itu bukan hanya membahas soal yang terkait dengan masalah ritual, spiritual, masalah keakhiratan, tetapi syariat Islam itu juga mengatur perkara-perkara yang terkait dengan keduniaan, ya. Dan tidak tepat kalau dalam konteks keduniaan itu kemudian kaidah yang seringkali dipakai, ini saya sekaligus meluruskan, kaidah yang seringkali dipakai oleh para asatid, ya, atau teman-teman aktivis itu, mereka menggunakan kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah tadi. Ya, atau mereka selalu mengatakan ya ini kan soal dunia itu kan diserahkan kepada kita gitu. Nah, ini saya kira tidak tepat, ya. Karena kalau seperti itu logikanya, berarti hukum Islam itu tidak lengkap. Syariat Islam itu tidak lengkap. Ya. Syariat Islam itu padahal dinyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah dengan tegas mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islama dina. Jelas sekali di sana dikatakan bahwa Islam itu sudah disempurnakan. Dan kalau Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah, maka kenyataannya tidak mungkin ada satupun perkara yang tidak dibahas di dalam Islam. Makanya Al-Quran mengatakan وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ untuk menjelaskan segala sesuatunya. Itu artinya tidak ada satupun perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran dalam kaitannya dengan masalah apakah itu keakhiratan maupun masalah keduniaan. Nah, karena itu salah besar jika mengatakan bahwa urusan dunia itu diserahkan kepada kita. Dan kitalah yang kemudian berhak untuk menentukan sendiri. Karena itu menurut saya ini ada dua hal yang sebelum saya masuk ke rincian materi ini yang harus kita bedakan. Di dalam hadis riwayat Muslim itu memang ada pernyataan yang tegas dari Nabi. Rasulullah mengatakan idza amartukum fi amri dinikum fakhuduhu. Jadi jika aku perintahkan kepada kalian dalam urusan agama kalian fakhuduhu, maka ambillah. Wa idza amartukum fi amri dunyakum fa inna ma ana basyarun mitslukum. Dan jika aku perintahkan kepada kalian dalam urusan dunia kalian, maka aku adalah manusia seperti kalian. Hadis ini memang membedakan. Ada konteks yang terkait dengan masalah dunia dan ada konteks yang terkait dengan masalah agama. Tetapi bukan berarti yang dimaksud atau yang dibedakan dalam konteks hadis ini berarti seolah-olah Islam itu tidak mengatur masalah dunia. Maksud dari hadis ini itu tidak lain adalah bahwa dalam perkara yang kaitannya dengan sains dan teknologi atau perkara-perkara yang terkait dengan masalah-masalah temuan-temuan baru, iptek yang itu sifatnya mubah, maka disitulah berlaku idza amartukum fi amri dunyakum, kata Rasulullah. Jadi disitulah kembalilah kepada urusan dunia kalian, kalian lebih tahu. Sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi dalam kasus penyerbukan kurma itu, ya. Nah, Rasulullah ketika itu mengatakan antum adrobi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Dunia yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan soal teknologi, soal pengetahuan, ya. Kalau dalam kaitannya dengan pertanian, ya mereka yang lebih ahli daripada Nabi. Nah, jadi kembalikan kepada mereka. Ini maksudnya. Tapi dalam kaitannya dengan itu, bukan berarti kemudian ini kita generalisir, kita tarik semua. Dalam soal ekonomi berarti kita lebih hebat daripada Nabi. Kita berarti tidak harus mengikuti Nabi. Dalam masa pemerintahan kita tidak harus mengikuti Nabi karena kita lebih tahu urusan dunia kita daripada Nabi. Tidak begitu maksudnya. Karena Rasulullah itu juga mengajarkan sunnah tentang pemerintahan, sunnah tentang ekonomi, sunnah tentang masalah militer dan seterusnya. Kalau bapak dan sosial sekalian ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana tindakan Nabi, bagaimana kebijakan Nabi, bagaimana politik Nabi dalam masalah militer, dalam masalah ekonomi, dalam masalah pemerintahan, ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Rawas Kol Ahji, ya. Dalam bahasa Arabnya judulnya adalah Shakhsiyatul Rasul. Judulnya itu Shakhsiyatul Rasul Dirasah Tahliliyah. Ini. Nah, di situ membahas tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh. Mulai dari Rasulullah sebagai kepala negara, Rasulullah sebagai istri, Rasulullah sebagai pelaku ekonomi, Rasulullah sebagai guru, sebagai pendidik, Rasulullah sebagai ahli strategi militer. Ada yang khusus membahas tentang militer, itu ada buku yang ditulis oleh salah seorang jenderal Irak, ya, pada zamannya Saddam kalau tidak salah, namanya Syed Mahmud Khattab, ya. Beliau mempunyai buku yang luar biasa sekali karena beliau backgroundnya militer. Ya, mungkin kalau bapak pernah membaca buku di Indonesia tulisannya Ustadz Debi Nasution, ya, tentang militer, ya, Nabi. Kalau buku ini kita banding dengan bukunya Syed Mahmud Khattab, jauh sekali, ya, karena Syed Mahmud Khattab itu memang orang militer, ahli militer. Jadi beliau dengan ilmu militernya kemudian beliau gunakan untuk menerjemahkan strategi-strategi militer yang dilakukan Rasulullah di dalam setiap peperangan, sebelum peperangan, pada saat setelah peperangan dan seterusnya. Jadi beliau mempunyai buku namanya Ar-Rasulul Qa'id, judulnya itu, ya, Ar-Rasulul Qa'id. Jadi Rasulullah sang panglima, begitu luar biasa. Dia cerita tentang bagaimana strategi peperangan, bagaimana Rasulullah bisa menang dalam setiap peperangan, strateginya apa dan seterusnya. Nah, jadi ini yang saya ingin tunjukkan. Jadi apa yang ingin saya katakan? Yang saya ingin katakan adalah Rasulullah itu mengajarkan kita seluruh seluruh aspek yang terkait dengan aspek kehidupan umat manusia. Jadi tidak tepat kalau kita katakan ini urusan dunia, udahlah, kita ini lebih tahu daripada Nabi. Ya, enggak boleh begitu. Karena kalau kita berpikiran begitu berarti syariat ini kita anggap tidak lengkap. Nah, dari situ saya ingin mengajak kita kembali ke sini. Ya, karena itu saya ingin katakan ketika kita bicara dalam konteks syariah atau Islam sebagai view of life ini, maka ada dua, selain pembahasan sebelumnya tadi, ada dua kategori lagi yang saya ingin perkenalkan, yaitu pertama kategori syariah atau Islam sebagai gagasan, sebagai konsep, ya, fikrah. Apa itu? Di dalamnya ada akidah. Akidah itu fikrah, gagasan, konsep, ide, ya, yang harus kita yakini, yang kita tanamkan di dalam kalbu kita. Ini akidah. Di dalamnya ada keimanan pada Allah, iman kepada malaikat, iman pada kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar yang tadi sudah dibahas di dalam pembahasan akidah. Kemudian yang kedua yang juga masuk dalam kategori gagasan atau konsep adalah bagaimana Islam memecahkan setiap problem yang dihadapi oleh umat manusia. Bagaimana masalah ibadah? Manusia punya masalah dalam masalah ibadah. Karena itu Allah mengatur, Allah menurunkan hukum yang terkait dengan masalah ibadah. Ada hukum ibadah. Ada masalah politik. Karena itu kemudian Islam mengatur bagaimana sistem politik. Kemudian ada masalah yang terkait dengan ekonomi. Karena itu kemudian Islam mengatur sistem ekonomi. Ada masalah yang terkait dengan sosial, hubungan laki perempuan. Karena itu kemudian Islam juga mengatur sistem sosial. Demikian juga pendidikan dan hukum akhlak. Ini bagian dari sistem, ya, hukum Islam yang kita sebut sebagai problem solving. Itu. Artinya apa? Hukum-hukum ini adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan seluruh problem yang dihadapi oleh manusia. Apakah itu problem dalam hubungannya manusia dengan Tuhannya, ataukah problem dalam hubungannya manusia dengan sesamanya, ataukah problem yang terkait dengan manusia dengan dirinya sendiri. Semua problem tadi, problem dari tiga sudut, yaitu dalam kaitannya dengan Allah, dalam kaitannya dengan sesamanya, dalam kaitannya dengan dirinya sendiri, itu sudah dipecahkan oleh Islam. Nah itulah yang kita sebut sebagai problem solving. Jadi karena itu ada masalah, sudah menjadi sunnatullah, Allah turunkan syariat untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah, Allah tidak turunkan syariat untuk menyelesaikan masalah, nanti Allah dianggap dolim. Iya kan? Nah ini. Celakanya ketika ada problem solving, manusia tidak semuanya mau tunduk kepada problem solving yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah ini masalahnya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma. Itu salah dia sendiri, salah manusia sendiri. Jadi kalau ada orang yang diberi problem solving oleh Allah, punya masalah, diberi pemecahan oleh Allah, dia tidak ambil pemecahan dari Allah, kemudian hidupnya mengalami ma'isyatan dzangka, kehidupan yang sulit, yaitu urusan dia. Bukan salahnya Allah gitu loh. Oh Allah itu sudah ngasih pemecahan kok tidak diambil. Ya kan? Al-Quran di dalam nas yang lain juga kita lihat dalam surat Ar-Rum misalnya. Kalau kita bicara sekarang dalam konteks problem global, krisis global sekarang. Coba kalau kita lihat dalam kaitannya dengan krisis global sekarang. Terjadinya krisis global sekarang ini adalah akibat atau dampak dari diterapkannya sistem kapitalis. Pertemuan KTT G20 kemarin di London, negara-negara Uni Eropa itu menyalahkan dua negara yang telah menjadi, ya boleh dikatakan bapaknya kapitalis lah, yaitu Amerika dan Inggris, yang dikatakan karena mereka inilah yang menjadi biang penerapan kapitalisme Anglo-Saxon katanya. Negara-negara Eropa ini mengatakan ini biangnya, ini kapitalisme Anglo-Saxon, ya kapitalisme yang diterapkan oleh Inggris dan Amerika. Nah tapi ketika mereka bilang kita harus ada sistem alternatif, apa sistemnya? Mereka tidak punya. Gitu. Yang ada adalah kemudian upaya melakukan tambal sulam. Nah Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu mengatakan pada kita, dhoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Al-Quran itu dengan tegas mengatakan begitu, kerusakan di daratan dan di lautan itu bima kasabat aydinnas. Apa maksudnya bima kasabat aydinnas itu? Bisa babi ma'asihim wa dunubihim kata asabuni di dalam tafsir Shofatut Tafasir. Ya, bisa babi ma'asihim sebab maksiat mereka, dosa-dosa mereka itu yang menyebabkan fasad fil barri wal bahri. Itu. Dan dunubihim juga karena dosa mereka. Dosa kenapa? Karena mereka tidak menerapkan syariat Allah, tidak mengambil problem solving yang Allah sudah turunkan. Nah kemudian apa tujuan Allah dengan menciptakan, dengan menunjukkan tadi itu, tujuannya adalah liyudhikahum. Nah ini, supaya mereka itu bisa mencicipi dengan kerusakan di daratan dan di lautan, supaya mereka bisa merasakan, pernahkah Allah ridha kepada kita kalau ternyata perintah Allah tidak kita taati? Tidak akan. Pernahkah Allah suka kepada kita kalau larangan Allah kita langgar? Tidak akan. Jadi kunci ridho-nya Allah, kunci kecintaannya Allah kepada kita, mahabbahnya Allah kepada kita, itu kalau kita taat kepada perintah dan meninggalkan larangan Allah. Itu kuncinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, Kita ingin mendapatkan kecintaan Allah atau mahabbatullah, itu kuncinya satu, terikat dengan syariat Allah, terikat dengan hukum-hukum Allah. Itulah mengapa Allah menurunkan syariat. Allah menurunkan syariat itu, ya, kalau Allah menciptakan kita, untuk apa Allah menciptakan kita? Karena kita itu disuruh beribadah. Supaya kita bisa beribadah tadi harus ada syariat yang mengatur. Iya kan? Tidak mungkin kita ini suruh ibadah tapi ngawur. Iya kan? Ibadahnya bikin cara sendiri, bikin syariat sendiri, tidak mungkin. Disitulah Allah mengatakan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada kita, Allah menurunkan syariat, itu ada maksudnya. Selain itu menjadi pedoman pada saat di dunia, supaya kita bisa beribadah kepada Allah, baik itu dalam ibadah makhdhah maupun ibadah amah, maka syariat ini juga menjadi pedoman di akhirat. Untuk apa? Karena setelah kita, ya, mati, itu ada hari kiamat. Betul enggak? Setelah kita mati itu ada hari kiamat. Dan ada apa kita dengan hari kiamat? Kita nanti akan dibangkitkan di sini. Kalau kita dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, pertanyaannya, kita ini mau diapakan pada saat kita sudah dibangkitkan itu? Ya kan? Apa dibiarkan? Begitu saja. Kita akan dihisab di sini. Jadi setelah kita dibangkitkan, kita akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, kalau kemudian kita ditanya, hubungan apa, apa hubungannya antara di sini dan di sini ini? Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah dan setelah kita dibangkitkan, ini hubungannya apa? Hubungannya ini pada dua konteks, syariat dan hisab ini. Apa artinya? Artinya Allah menyuruh kita untuk, kita ini diciptakan oleh Allah ini disuruh untuk apa? Untuk beribadah. Supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah. Al-Quran dalam surat Al-Mulk itu kan mengatakan kepada kita, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, di sini menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum. Di situ Allah, tujuannya Allah itu untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji. Jadi hidup di sini ini ujian sebenarnya. Ujian untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang amalnya paling sempurna? Bukan aksarukum amala. Allah tidak menggunakan kata aksarukum amala, tetapi ahsanukum amala. Kenapa aksanukum amala? Tidak aksarukum amala. Bapak-bapak, mungkin kalau Allah menggunakan aksarukum amala yang lebih tua, mungkin lebih baik amalnya daripada saya, lebih banyak amalnya daripada saya. Tapi kalau Allah menggunakan ukuran ahsanukum amala, itu lebih sempurna. Belum tentu yang tua lebih baik daripada yang masih muda. Itu kalau Allah menggunakan ahsanukum amala. Apa ukurannya ahsanukum amala? Imam Al-Baydawi di dalam tafsirnya, maupun Ibnu Taimiyah di dalam tafsirnya, mengutip penjelasan Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan, kriteria ahsanukum amala itu ada dua. Yang pertama adalah akhlasukum dan aswabukum, yaitu siapakah kalian yang paling ikhlas dan siapakah kalian yang paling benar amalnya. Dua itu kriterianya. Itu. Nah, untuk paling ikhlas itu kan urusannya hati, di mana seluruh ikatan kita, seluruh tujuan kita ketika kita melakukan amal itu semua kita tujukan kepada Allah. Tetapi dalam kaitannya dengan aswabukum, siapakah kalian yang paling benar? Itu kaitannya dengan syariat. Jadi percuma kalau kita katakanlah amalnya banyak, kalau amal itu ternyata tidak sesuai dengan syariat, maka ketika dihisab oleh Allah, amalnya itu ditolak. Itu syariat, kita terikat dengan syariat. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang harus melaksanakan syariat? Yang menjadi subjek pelaku dari syariat itu? Ada tiga. Individu, kelompok, dan negara. Jadi ada hukum-hukum yang bisa dilakukan oleh individu tanpa menunggu kelompok. Kita sholat itu bisa kita laksanakan sendiri. Meskipun untuk sholat berjamaah tidak mungkin sendiri. Ya kan? Maka di situ ada hukum jamaah. Untuk misalnya berdakwah ada dakwah sendiri. Ada juga dakwah berjamaah. Ya kan? Kalau kita mau bicara tentang menegakkan syariat dan khilafah tadi, tidak mungkin kita dakwah sendiri. Maka di sana ada hukum yang terkait dengan jamaah. Kalau kita bicara tentang hukum jamaah, ada hukum yang terkait dengan masalah ketaatan, masalah apa namanya, terkait dengan hukum-hukum seputar jamaah. Itu tidak akan terjadi ketika kita sendiri. Nah, hukum ini hanya bisa dijalankan dalam kaitannya dengan jamaah. Terus yang ketiga adalah hukum negara. Jika ada negara, maka hukum tadi tidak akan bisa dijalankan. Hukum potong tangan tidak bisa dilakukan oleh amir jamaah. Hukum rajam tidak bisa dilakukan oleh amir jamaah. Dan begitu seterusnya. Karena hukum ini adalah kewenangan negara. Negaralah yang harus menjalankan hukum-hukum tadi. Termasuk diantaranya jihad ofensif. Meskipun jihad defensif boleh saja. Ya. Jihad ofensif. Misalnya kita sekarang mau menaklukkan Amerika, siapa para penguasa kaum muslimin yang berani menyerukan, mari kita taklukkan Amerika? Enggak ada. Ya, taklukkan apanya dulu, McDonald-nya? Ya, atau yang apa, makanannya paling yang taklukkan? Ya, nah ini. Nah, kemudian siapa yang menjadi objek penerapan syariat? Ini juga seringkali salah ya kita itu. Kalau kita bicara tentang penerapan syariat, seolah-olah syariat Islam itu hanya khusus untuk orang Islam. Padahal syariat Islam itu berlaku untuk muslim dan non-muslim. Jadi untuk orang Islam, itu syariat Islam tadi itu secara kafah wajib dilaksanakan oleh orang Islam. Tidak ada pengecualian. Tetapi bagi orang non-muslim, syariat Islam itu juga wajib dilaksanakan. Tetapi ada pengecualiannya dalam perkara yang menyangkut akidah. Dalam perkara yang menyangkut soal syarat dan rukun yang menetapkan Islam sebagai syaratnya. Contoh sholat, zakat, puasa, haji. Itu tidak boleh mereka melaksanakan hukum-hukum itu. Kalau ada orang kafir melaksanakan haji, ya, seperti orang Ahmadiyah. Kalau misalnya ada orang-orang kafir melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, mereka harus dicegah, dilarang. Negara harus melarang. Karena mereka tidak boleh melaksanakan hukum itu, karena untuk melaksanakan hukum itu harus ada syarat, harus Islam. Ini tidak boleh. Nah, ini kalau hukum itu ada syarat, harus Islam. Tapi kalau tidak ada dalam pelaksanaan itu syarat Islam, maka mereka wajib. Kemudian yang lain, mereka dikecualikan dari hukum menikah. Kalau menikah, mereka boleh menikah dengan cara agama mereka. Orang Yahudi boleh menikah dengan agama, cara agama mereka. Nasrani juga begitu. Kemudian dalam masalah makan dan minum juga begitu. Termasuk juga cara berpakaian. Karena itu dalam kasus pornografi pornoaksi sebenarnya, ketika mereka khawatir nanti kalau misalnya syariat Islam diterapkan dalam masalah pornografi pornoaksi, terus mereka kemudian tidak bisa apa-apa, itu keliru besar. Kita tidak akan mempersoalkan ritual mereka dengan menggunakan katakanlah seperti tradisi Bali atau misalnya agama yang lain. Enggak akan kita persoalkan, karena itu menyangkut soal kebebasan beragama mereka, termasuk ritual mereka. Ya, termasuk misalnya katakanlah ya, misalnya menurut agama mereka Yesus itu enggak pakai celana misalnya gitu ya. Itu juga enggak akan nanti kita kasih baju. Ya, dengan alasan misalnya ini porno ya. Enggak ada. Itu kita biarkan, itu urusan agama mereka. Itu kita biarkan. Enggak, kita enggak ngurus begitu. Patung-patung orang Hindu di Bali atau di mana yang enggak pakai celana, yang enggak pakai baju, silakan, itu urusan mereka. Ya kan? Inilah ketentuan dasar terkait dengan bagaimana syariat Islam diterapkan kepada objek-objek yang kepada mereka menjadi sasaran pelaksanaan hukum syariat tadi. Nah, inilah secara umum. Terakhir saya ingin katakan, setelah kita menerapkan syariat Islam, maka yakinlah kalau syariat Islam itu benar-benar kita jalankan secara kafah, apa yang dinyatakan oleh para ulama itu pasti akan terwujud. Haitsuma yakunu syar'u fatammatil maslahah. Kalau syariat Islam diterapkan secara kafah, maka pasti kemaslahatan itu akan terwujud di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jadi kalau orang penduduk di suatu penduduk di suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka pasti Allah akan turunkan berkat dari langit dan bumi Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya akan bisa diwujudkan kalau syariat Islam tadi secara kafah diterapkan. Sebaliknya, kalau tidak, maka ancaman Allah yang akan menimpa mereka sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan di dalam paparan sebelumnya tadi. Demikian barangkali yang saya bisa sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.